Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah maslata'atum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat ayat 236, 237 ya, dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ uqadatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. La junaha, tidak ada dosa alaikum atas kalian. In tolaketum, jika kalian mentolak an-nisa, istri-istri. Ma, apa-apa yang lam belum tamassu hunna, kalian menyentuh hunna, mereka menyentuh istri-istri, maksudnya belum mengumpuli istri. Atau tafridu, atau kalian belum tadi tafridu menunaikan lahunna, buat istri-istri itu faridotan, faridot, kewajiban, maksudnya belum membayar mahar. Wa mati'u, maka berilah bekal hunna, istri-istri yang ditolak tadi ketika belum dikumpuli atau belum diberi mahar tadi. Wa mati'u, dan berilah bekal hunna, istri-istri itu, alal musi'i, atas orang yang musi', orang yang longgar, maksudnya orang yang mampu, qadaruhu, sesuai dengan kemampuannya. Wa alal muqtiri, dan atas orang yang sempit, maksudnya tidak mampu, qadaruhu, sesuai juga dengan kemampuannya. Mataan, perbekalan, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, itu adalah hak 'alal muhsinin atas orang-orang yang berbuat baik. Wa in, dan jika tallaqtumuhunna, dan jika kalian mentolak mereka, mentolak istri-istri tadi, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum an, bahwa tamassuhunna kalian menyentuh mereka, wa qad, dan sungguh faradtum, kalian memfardukan atau mewajibkan, punya kewajiban, maksudnya sudah menentukan, kalian sudah menentukan lahuna buat mereka faridotan, maharnya atau kewajiban, maksudnya maharnya tadi, fanisfu, maka separuh ma faratum, apa yang kalian maharkan. Illa, kecuali ayyafuna, bahwasanya mereka memaafkan. Maksudnya ini suami mengikhlaskan, au ya'fuwa, atau memaafkan, alladzi, orang yang biatihi, di tangannya itu uqdatun nikah, ada ikatan pernikahan. Atau suami memaafkan, atau istri memaafkan, merelakan. Wa an ta'fu, dan bahwasanya ta'fu, kalian memaafkan, aqrabu littaqwa, itu lebih mendekati kepada takwa. Wala, dan janganlah tansau, kalian melupakan, al-fadla, karunia atau kelebihan, bainakum, di antara kalian, keutamaan, innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, dengan apa yang kalian lakukan itu, basirun, maha melihat. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita masih membahas tentang pernikahan atau tentang tolak. Ya. Di sini pada ayat yang ke-236, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan-ketentuan di dalam tolak untuk orang-orang yang belum mengumpuli istrinya. Kita lihat, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna. Tidak ada dosa untuk kalian mentolak istri-istri yang istri-istri itu belum dikumpuli. Jadi boleh seorang suami itu mentolak atau menceraikan istri yang istri itu belum dikumpuli. Nah, istri belum dikumpuli oleh suami ini ada beberapa alasan mungkin nggih. Karena mungkin sesudah pernikahan kok nyawang bojone ra cocok gitu nggih. Terus wis aku katimbangku kebacut langsung bar nikah terus tolak gitu nggih, mungkin begitu nggih. Jadi nikah jam 12 tolaknya setengah siji gitu nggih, misalnya begitu nggih. atau belum dikumpuli ini karena memang ada kelainan dari masing-masing pihak. Misalnya seorang suami itu punya kelainan, dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, terutama dalam hal kebutuhan biologisnya. Ini istilahnya impotent misalnya begitu. Sehingga istri itu mung disawang tok, bertahun-tahun disawang tok. Nah ini artinya istri belum disentuh, belum dikumpuli sama sekali. Jadi artinya dikumpuli di sini adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Atau yang kedua, istri belum ditentukan maharnya. Jadi jumlah maharnya apa atau jenis maharnya apa. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa bolehnya pernikahan itu bolehnya pernikahan itu tidak atau belum ditentukan maharnya. Jadi ijab dulu, kemudian baru maharnya penentuannya nanti belakangan. Ini diperbolehkan. Ya. Jadi kalimat di sini autafridu lahunna faridah, atau kalian belum menentukan maharnya. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa penentuan mahar itu tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Ya, walaupun mahar itu merupakan haknya istri. Ya. Jadi ini satu yang perlu dibahas di sini adalah satu, mahar itu adalah haknya istri. Nah ini biasanya istri itu ketika atau dari keluarga istri itu ketika ditanya mahari nyuwun nopo, nah biasanya jaluknya sak-sae gitu ya. Ya sak-sae ini bahasanya bisa meringankan tapi juga bisa memberatkan. Ya. Sak-sae ini justru yang meringankan, wah ini mungkin maksudnya kayak sekrup ya ora apa-apa gitu ya. Atau dikei, nggih. Kalau di zaman Nabi itu kan ada nggih, nikah itu dengan sampai seorang laki-laki kon golek mahar ning omah ora nek mahar, walau qatamun min hadid, walaupun cincin dari besi, golek sekrupe ning omah ngasih ra ono, gitu nggih. Cincin dari besi itu kan kasarane sekrup gitu nggih. Nah, akhirnya maharnya itu adalah bacaan dari Al-Quran ini ya. Makanya kalau seorang pihak istri ditanya maharnya apa, hendaknya lebih baiknya agar tidak memberatkan, karena ini dibutuhkan bahasa hukum, agar tidak memberatkan maka didefinisikan maharnya. Oh maharnya jaluk helikopter tak isine misalnya begitu ya. Nah, ya. Nah kembali di sini, jadi bolehnya pernikahan belum ditentukan maharnya. Nah kemudian ketika ada dua tadi, menikah, perceraian yang sang istri itu belum disentuh, artinya disentuh, bukan disentuh, dijawil tidak, tapi disentuh maksudnya belum dikumpuli, atau sang istri belum ditentukan maharnya, tapi kemudian terjadi perceraian, maka seorang suami ini punya kewajiban wa mati'uhunna 'alal musii qadaru. Seorang suami yang menceraikan istri dalam keadaan tadi, dua perkara tadi, maka dia punya kewajiban untuk memberikan perbekalan. Istilahnya yang bahasanya kita nggih dalam tanda petik pesangon kepada istri yang diceraikan tadi sesuai dengan kemampuan suami. Di sini alal musii, atas orang yang diberikan kelonggaran, diberikan kekayaan, maka dia punya kewajiban untuk memberikan perbekalan itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk orang yang miskin atau disempitkan rezekinya, maka dia juga punya kewajiban untuk memberikan perbekalan sesuai dengan kemampuannya, dengan cara yang baik. Tamti'an bil ma'ruf, perbekalan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik ini dengan sesuai dengan syariat. Ya, kalau ulama mengatakan dengan cara yang baik itu dengan cara satu, itu diberikan kepada istri perbekalan itu. Kemudian yang kedua, ya dibaleki karo wong tuane sing genah gitu nggih. Diantarkan ke rumahnya, dipasrahke nggih. Jadi mboten digabur ning dalan. Gitu ya. Jadi itu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin, dan itu merupakan hak bagi orang-orang yang muqsit. Hak di sini maksudnya kewajiban, nggih. Kewajiban untuk orang-orang yang berbuat baik ini. Ya, jadi untuk orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan melakukan perkara-perkara sebagaimana apa yang sudah diatur oleh syariat ini tadi. Kemudian ayat 237, wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika seorang suami itu mentolak istri, ya. Ini sebelumnya saya bahas dulu ya. Jadi ketika seorang suami itu mentolak istrinya, istri itu belum dikumpuli, maka istri itu suami itu belum mengharamkan ibu dari istri tersebut, ya. Jadi belum mengharamkan ibu dari istri tersebut. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan, terus anak perempuan itu masih punya ibu janda begitu ya. Terus sang laki-laki kok ayu ibu karo anak gitu ya. Nah, kemudian bar nikah dan membatalkan pernikahannya, saku tak ngepak ibu wae. Lah ibu ndelok kok ya gelem. Lah ini diperbolehkan, misalnya terjadi begitu ya. Tapi ketika anak itu sudah dikumpuli oleh suaminya tadi, maka sang ibu itu selamanya menjadi mahram untuk sang menantu tadi, ya. Ini. Oke, kembali di sini. Wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika seorang laki-laki itu mentolak istrinya sebelum istri itu dikumpuli, wa qad faradtum lahunna faridah, maka kemudian dia sudah menentukan maharnya, ya. Maka sang panis puma farotum, maka dia berhak mendapatkan separuh dari pengembalian maharnya. Jadi misalnya seorang suami mentolak istri belum dikumpuli, padahal maharnya sudah ditentukan atau sudah dibayarkan pada istrinya, ini maharnya 5 juta misalnya. Tapi belum dikumpulinya, maka seorang suami boleh menerima menerima maharnya kembali itu separuh dari jumlah mahar yang sudah dibayarkan. Kecuali kecuali sang suami tadi merelakan wis rasah mbok balik iki rapopo. Ya, pen kabeh 5 yuta kuwi. Atau sebaliknya, sang istri wis gandeng kula dering jenengan sentuk gitu nggih. 5 yuta kula balekke kabeh gitu nggih. Nah, mahare nggo jenengan pek kabeh. Kula ora entuk mahar kok jenengan ya ora pateken gitu nggih. Nah, itu boleh ya. Jadi dipek ling lanang kabeh asal istri itu merelakan ya boleh, dipek sing wedok kabeh asal sang laki-laki itu merelakan itu juga boleh. Nah, orang yang merelakan tadi, nggih, orang yang merelakan itu tadi, maka dia posisinya aqrabul taqwa. itu posisinya dia lebih mendekati ketakwaan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ini kita bahas secara umum ya, bahwa orang itu ketika dia mengutamakan pihak lain daripada dirinya sendiri, maka itu akan lebih baik daripada mengutamakan dirinya sendiri. Ya. Maka ada ayat di surat Al-Hasr itu, wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana fihim khashashah. Ini ya. Jadi ketika seseorang itu merelakan, yang merelakan itulah yang aqrabul taqwa. Nih. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Itu diartikan oleh ulama, janganlah engkau hai orang-orang mukmin, kalian itu berbuat baik, berbuat ihsan di antara kalian. Berbuat ihsan itu ya berbuat baik. Artinya kalau kaitannya dengan ini tadi adalah mengutamakan pihak lain daripada dirinya sendiri, yaitu itu berbuat ihsan dalam perkara ini tadi. Ya, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, tolong dibacakan. Ya, jadi boleh, tapi mahar jelas ada, tapi ditentukan di belakang itu apabila keduanya itu setuju itu diperbolehkan. Ya. Ini. Jadi penentuan mahar, bukan maharnya, gitu. Jadi penentuan mahar, mahar apa gitu, itu tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Oke. Kedua, ya, jadi ketika tadi suami mentolak istri, terlebih ini ketika istri ini belum dikumpuli, atau kalau kemarin kita juga sudah membahas ya, termasuk juga istri yang sudah dikumpuli ketika ditolak, maka hendaknya sang suami itu ketika sang istri itu sudah betul-betul ditolak jatuh cerai, maka suami masih punya kewajiban yaitu apa, memberikan perbekalan. Jadi ngulihke ning wong tuane kuwi dengan cara ya di kasih perbekalan, gen iso tinggurit itu ya. Ya, perbekalannya seberapa besar tergantung kemampuan suami, tidak ada ketentuan baku jumlahnya. Nomor 3, ya. Jadi ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang beriman itu dalam perkara-perkara keduniawian niku mboten ngeyelan, mboten ngototan, tapi banyak toleransi, ya, berbuat ihsan tadi, mengutamakan pihak lain daripada dirinya sendiri dalam perkara muamalah, dalam perkara dunia ini. Kadang-kadang kita sesama muslim wailailan raglem ngalai mung mergo ting celekeni nggih. Mergo sing nggih katakanlah sing ora mutu gitu nggih. Nah. Ya jadi hendaknya kita ini sesama muslim itu apalagi dalam perkara-perkara muamalah kita ini banyak mengalahnya. Yeah. Misalnya, yeah, kalau di hadis itu ada, yeah, ketika seseorang itu dia apa menghindarkan perdebatan, padahal jadi dia ngerti aku mau mendebat menang, ning daripada nanti terjadi perselisihan, terjadi perpecahan hati antara sama muslim, maka menghindarkan perdebatan itu lebih baik. Bahkan pahalanya Allah akan membangunkan rumah di surga. Lah ini Jadi jangan sampai kita ini ngotot-ngotot, apalagi perdebatan yang diperdebatkan orang genah. Ngobengi Chelsea harus Juventus menang di, wah, nggih. Debat-debatan masih pecel-pecelan, nah, itu ora nek gunane, gitu, nggih. Maka dalam perkara ini, monggo, di dalam perkara muamalah kita ini banyak mengalah, banyak toleransi ini ya. Kemudian yang keempat, ya, Islam mengajarkan kepada kita agar kita ini tidak mudah melupakan kebaikan orang lain, tapi bermudahlah melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kadang-kadang kita itu pernah ngei wong lima ngewe ra lali-lali. Wen dhisik tak kei duit, wah, 10 tahun ra lali. Ning banyak orang berbuat baik kepada kita gampang lali. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi mari kita itu senantiasa mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Tapi jangan kita ingat-ingat kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain. Sedekah niku kados niku lho nyuwun sewu. Kados kita ini mbucal, kados kita itu buang hajat niku nggih. Itu rasa diulati terus, rasa digelani, kan enggak ada nggih. Orang buang hajat pokok ndak tak buang yo ngopo to. Jadi iman-iman e singgung ganjel weteng. Terus diulati misalnya buang hajatnya neng kali ditututi terus digelani diulati wah kan nggak ada kayak gitu itulah kita sedekah itu kayak gitu itu jadi plunglat itu loh istilahnya nggih wis rasa diulati kadang-kadang kita tuh ngulati jijik ah nggih lah kita sedekah nggih kalau bisa kayak gitu nggak usah diiling-iling lah yang kita iling-iling itu adalah kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita. Dan itulah nanti akan membawa kepada rasa ukhuwah, rasa kebersamaan. Makanya di dalam Islam, bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu sekalian, kalau kita ditanya lebih baik ketika kita membayar zakat ya, zakat fitrah atau zakat mal, lebih baik ini kita titipkan kepada orang lain ataukah kita berikan secara langsung? Kalau pertanyaannya kayak gitu, maka lebih baik kita berikan secara langsung. Kenapa? Dengan kita berikan secara langsung, itu orang yang kita beri itu akan ngerti kebaikan kita sehingga dia akan bertambah hubungannya dengan kita itu bertambah lebih baik. Kita pun bisa juga tidak akan mengurangi kebaikan kita. Karena memang yang namanya zakat, yang namanya kewajiban itu, lebih baik kita jaharkan daripada kita sirkan. Kalau sedekah yang tidak kewajiban, maka itu lebih baik kita sirkan. Tapi kalau kewajiban, karena untuk menghindarkan apa suudzon, maka itu lebih baik kita sirkan. Ini so apa zakat kula lah ini apa lebih baik kayak gitu daripada kita dibatin uang. Wong sugih ra tau zakat, padahal sing ditampa dhewe iku adalah zakatnya, kan bisa jadi begitu. Ini nggih. Nggih, jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa boleh seorang suami mentolak istri padahal istri itu belum dikumpuli. Artinya boleh itu tidak wajib, nggih. Tidak wajib tapi boleh. Kemudian yang kedua, boleh di dalam pernikahan penentuan kadar mahar itu ditentukan di belakang, gitu ya. Kemudian ketika seorang suami itu mentolak istrinya belum dikumpuli, maka seorang istri dia punya dalam tanda petik ya sebenarnya bukan kewajiban ya. Seorang suami punya hak mendapatkan separuh dari maharnya. Tapi kalau misalnya seorang suami tadi merelakan kepada istrinya, maka itu istrinya juga diperbolehkan menerimanya. Atau sebaliknya, seorang istri merelakan yang PNKB itu juga diperbolehkan. Di sini menunjukkan kepada kita, di dalam perkara muamalah, hendaknya kita ini berbuat ihsan, yaitu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, demikian. Ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau nanti di ayat sebelumnya kita juga sudah ada itu untuk orang yang sudah mengumpuli istrinya pun juga dia wajib kecuali wajib karena nanti di tolak ketiga pun tolak ketiga itu lasukna wala nafakoh tidak berhak mendapatkan nafakoh dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Tapi seorang suami atau mantan suami, dia punya kewajiban memberikan perbekalan sesuai dengan kemampuannya. Perbekalan ini tidak ditentukan bentuknya apa. Dulu di masa Nabi, itu ada seorang istri yang dicerai suami dengan tolak tiga. Kemudian seorang suami itu hanya memberikan perbekalan 3 liter gandum. Seorang istri ini protes kepada Rasulullah, kok saya diceraikan hanya untuk perbekalan 3 liter gandum. Maka Rasul mengatakan, ya mampuni suami ya kayak gitu ya enggak apa-apa. Karena seorang istri protesnya, kok saya tidak mendapatkan jatah selama 4 bulan. Sebagaimana orang di dalam masa iddah. Padahal di dalam tolak ketiga, itu seorang suami tidak punya kewajiban memberikan jaminan nafkah selama masa iddahnya istri kecuali hanya perbekalan saja gitu nggih. Ada yang lain? Ya, yang namanya perbekalan hanya sekali. Tapi untuk anak-anaknya itu tetap kewajiban sing ngopeni adalah suami nggih. Karena anaknya itu tanggung jawab suami. Jadi istrinya misalnya di anak 20 itu nggih. Lah itu anak 20 itu semuanya tanggung jawab suaminya. Istri koyo perawan maneh itu nggih. Sehingga misalnya ada laki-laki sekarang ngepek ora mikir-mikir, aku arep ngepek kuwi ngejak bangkrut ya. Tipe buat anak 20 itu misalnya begitu nggih. Ya cukup. Akhir kali hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.